نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزني الله وإياكم كما kita bersama-sama mengkaji ilmu yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan oleh para hamba untuk bisa meraih kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, yaitu ilmu tentang kalamullah, tafsir dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tafsir Al-Quran. Kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Masih kita pada surat Al-Baqarah. Terakhir kita berhenti pada ayat yang ke-74 ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-75. Seperti biasa, sebelum kita baca tafsir atau penjelasannya, kita bersama-sama untuk memperbaiki sebisa kita bacaan dari Al-Quran yang mungkin sebagian kita masih perlu perbaikan ya. Sebagian kita masih kadang panjang pendeknya belum pas ya, tekanannya, bahkan terkadang apa, satu huruf dengan huruf yang lain masih tercampur ya. Semoga ya ada perbaikan setelah ini. Baik, kita buka dengan ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به حاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني هذه انتقني أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أماني وإن هم إلا يظنون Nah, fadol, siapa yang mencoba? Ayat yang ke 75. Ya, Pak Nur, dimulai. Antum, ayat yang ke 75, speakernya. Lihat enggak? Lihatan. Ya. Ya. Afatadu Iya, silakan. Ayat yang setelahnya. Berani jer, coba jer satu ayat jer. Ya, ayat yang setelahnya. Ambil satu baris. Ah, coba Pak. Ya, san, rawafik. Terus. Wa minhum. Ya, ainun, ya ainun. Ayo. Coba. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. La, dari situ. La ya'lamuna al-kitaba. Karena waktu yang terbatas, mungkin kita tidak banyak untuk apa memberi kesempatan antum membaca. Tidak bisa semuanya untuk membaca. Ya. Baik, kita baca terjemahan dari ayat-ayat yang barusan kita lewatkan, kemudian kita baca penjelasan dari para ulama rahimahumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afatatma'una ayyuminu lakum, apakah kalian wahai Nabi dan juga kaum mukminin para sahabat, tatma'una mengharapkan, ayyuminu lakum, agar mereka orang-orang Yahudi Madinah beriman kepada kalian. Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, jumlah waqad kana fariq, jumlah haliyah hal, dalam keadaan sebagian mereka orang-orang Yahud, yasma'una kalam Allah, telah mendengar ucapan Allah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma'aqaluh, kemudian mereka setelah mendengar kalamullah, ucapan Allah, mereka pun mentahrifnya, menyimpangkannya. Min ba'di ma'aqaluhu wa hum ya'lamun, setelah mereka memahami kalamullah, memahami maksudnya, mengerti maksudnya, mereka pun apa? Mentahrifnya setelah mereka memahaminya. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu bahwasanya mereka berbuat kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan afatatma'una ayyuminu lakum, istifham di sini kan, afatatma'una, ada hamzah yang disebut hamzah istifhamiyah. Fungsi istifham di sini adalah untuk istib'ad, menganggap jauh, wattai'is, dan juga untuk memutus harapan kaum mukminin. Yani janganlah kalian berharap banyak untuk mereka orang-orang Yahudi Madinah mau beriman. Ya. Kenapa? Wa qad kana fariqu minhum yasma'una kalam Allah. Karena orang-orang terdahulu dari mereka, ada dua tafsirannya dalam menafsirkan apa? Yasma'una kalam Allah, dalam keadaan sebagian mereka mendengarkan kalamullah. Tafsiran yang pertama, ini tafsirannya Ibnu Abbas dan juga Ibnu Ishaq, dan dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu bahwasanya yang dimaksud dengan mereka yang mendengar ya kalamullah adalah 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa pergi bersama beliau ke Bukit Tur, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, jika engkau melihat Allah, kami pun ingin melihatnya. Jika engkau mendengar kalamullah, aku pun ingin mendengarnya. Kata Nabi Musa, aku tidak bisa melihat Allah di dunia ini, tapi aku mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada aku. Kata mereka, kami pun ingin mendengarnya. Ini 70 orang pilihan. Kemudian Allah perintahkan, disebutkan di dalam sebagian tafsir, seperti tafsir Al-Baghawi, perintahkan untuk mereka berpuasa beberapa hari, bersuci ya. Setelah itu Allah berfirman dalam keadaan didengar oleh mereka ya, Bani Israel. Setelah itu mereka enggak kuat, binasa. Kemudian mereka berkata, kami tidak sanggup mendengarkan kalamullah. Dan mereka sudah faham ya ucapan Allah ya, yang Allah firmankan kepada mereka. Tapi sebagian mereka setelah itu kembali kepada kaumnya dalam keadaan apa? Memelintirkan kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk berbuat ini dan itu, kalau mau, kalau mampu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dipelintirkan oleh sebagian mereka. Ini tafsiran dipilih oleh siapa? Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Jadi kata beliau, kalau mereka saja yang langsung mendengarkan kalamullah subhanahu wa ta'ala, seperti itu keadaannya, mentahrif kalamullah, apalagi orang-orang Yahudi belakangan, anak keturunannya yang mereka tidak mendengar apa? Langsung kalamullah. Adapun pendapat yang kedua, itu dipilih oleh Ibnu Katsir dan juga para ulama ahli tafsir yang lain. Mereka menjelaskan bahwasanya mendengarkan, yang dimaksud dengan yasma'una kalamullah, sebagian mereka telah mendengar kalamullah adalah sami'u at-taurah, sebagian mereka mendengarkan at-taurah, kitab Taurat. Iya. Ya, ini yang dimaksud adalah mereka, para ulama mereka, rahib-rahib mereka, ahbar mereka, pendeta-pendeta mereka, yang mereka telah mendengar kalamullah Taurah, kemudian setelah itu mereka apa? Putar balikkan Taurah. Yang tadinya halal dijadikan apa? Haram. Yang tadinya haram dijadikan apa? Halal. Yang tadinya hak menjadi batil, demikian sebaliknya. Kalau ada misalkan manusia yang berhukum kepada mereka, kalau membawa sesuatu sebagai sogokan, diberikan apa yang mereka inginkan, Kalau enggak ada sogokannya, disampaikan Taurat yang haknya. Demikian keadaan para ulama al-Yahud. Dan kata Syekh Ibn Utsaimin memungkinkan makna ini dan itu. Jadi tafsir yang pertama menafsirkan yasma'una kalam Allah adalah khusus mereka 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa ke Bukit At-Tur. Adapun pendapatnya kedua, siapa? Mereka, para rahib-rahibnya, yang mereka mendengar At-Taurah dan memahaminya, kemudian mereka mentahrifnya, memutarbalikkan At-Taurah sesuai dengan hawa nafsu mereka, untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka, dunia mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kaum mukminin putus asa dari orang-orang Yahudi, dan memang demikian keadaannya. Tidak banyak yang masuk Islam dari orang-orang Yahudi. Sedikit dari mereka yang masuk Islam. Kebanyakan mereka apa? Israr terus-menerus di atas kekufurannya dan penentangannya, dalam keadaan mereka tahu al-haq, kebenaran. Ayat afatatma'un, yang namanya at-tama', kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah ar-raja al-maqrun bir-raghbah al-akidah, harapan yang diiringi dengan apa? Harapan yang diiringi dengan apa? Keinginan yang diiringi dengan harapan yang kuat. Ya, karena mereka kaum mukminin menginginkan gitu, keimanan mereka, orang-orang Yahudi, agar mereka masuk Islam. Ini diantara bentuk rahmat mereka, Nabi dan juga para sahabatnya, menginginkan kebaikan bukan untuk dirinya saja, tapi juga untuk yang lainnya. Tapi keadaan mereka, orang-orang Yahudi, memang sangat buruk, sangat jelek. Ya, di situ kata Syekh Ibn Utsaimin ada hiburan bagi Nabi kita alaihi salatu wasalam, itu bahwasanya tidak berimannya mereka orang-orang Yahudi bukan karena beliau berkurang-kurang dalam mendakwahi mereka orang-orang Yahudi, tapi memang sudah keadaan mereka demikian, sangat buruk, sangat jelek. Kejelekan itu terus ya diwariskan oleh siapa? Nenek moyang mereka kepada anak keturunan mereka, hingga orang-orang Yahudi di Madinah, hingga orang-orang Yahudi sekarang, demikian keadaan mereka. Ya. Kemudian kita baca dulu tafsir yang disebutkan di dalam kitab ini yang ringkas, At-Tafsir Al-Muyassar. Ayyuhal muslimun anasitum af'ala bani Israel, wahai kaum muslimin, apakah kalian lupa segala macam tindak tanduk bani Israel? Ya, dari apa? Beragam penentangan mereka kepada nabinya, suka berjidal mendepat nabinya, suka melanggar apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, suka apa? Mengingkari janji-janji dan seterusnya. Banyak keburukan dan kebobrokan mereka Bani Israel. Ya, anasitum af'ala Bani Israel, apakah kalian kaum muslimin lupa tindak tanduk mereka Bani Israel? Fatami'at nufusukum an yusaddiqa al-yahudu bidinikum, sehingga kalian masih berharap untuk orang-orang Yahudi mau membenarkan agama kalian. Afatatma'una ayyuminu lakum, apakah kalian berharap untuk mereka orang-orang Yahudi yu'minu lakum, yakni percaya kepada agama kalian dan mau mengikuti agama kalian, padahal sebagian dari mereka yasma'una kalam Allah, telah mendengar kalam Allah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka apa? Mentahrifnya, min ba'di ma'aqaluh, setelah mereka memahaminya, wahum ya'lamu, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Qala al-mufassir rahimahullah, wa qad kana ulama'uhum yasma'una kalam Allah min at-Taurah, dalam keadaan para ulama mereka, ahbar mereka. Kalau ahbar itu, kalau pada umatnya Nabi adalah para ulamanya, dalam keadaan para ulama mereka yasma'una kalam Allah min at-Taurah, telah mendengar kalam Allah dari at-Taurah. Ini berarti pendapat yang kedua yang dipilih oleh penulis di sini. Thumma yuharrifunahu bisarfi ila ghairi ma'nahu sahih ba'da ma'aqalu haqiqatahu, kemudian mereka memalingkannya, memalingkan kalamullah Taurah, dalam At-Taurah, kepada makna yang tidak benar setelah mereka memahami makna yang sebenarnya. Iya. Aw bitahrifi alfadhih, atau dengan mentahrif, mengubah lafaznya. Wahum ya'lamuna annahum yuharrifuna kalam rabbil alamin 'amdan wa kadhiba, dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya mereka mentahrif, mengubah-ubah kalamullah rabb semesta alam dengan sengaja dan penuh dengan kedustaan dari mereka. Ya. Demikianlah yang namanya tahrif itu adalah da'ul Yahudi wan Nasara, penyakit yang menghinggapi umat Yahudi dan umat Nasrani. Dan yang sangat disayangkan, penyakit ini apa? Menghinggapi juga umat Islam. Sebagian mereka dari kaum muslimin atau yang menisbahkan diri mereka kepada al-Islam. Iya, telah benar sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la tarkabunna sanana man kana qablakum, pasti kalian akan mengikuti jejak langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Terjadi pula ya di tengah-tengah umat ini tahrif. Apakah itu tahrif yang namanya lafzi sifatnya pada lafaz, ataupun tahrif apa? Maknawi. Karena tahrif ada dua macam tahrif. Penyelewengan ada dua macam apa? Penyelewengan. Penyelewengan yang pertama lafzi, penyelewengan pada lafaznya. Lafaznya diubah, diganti. Apakah hurufnya salah satunya diganti dengan huruf yang lain, atau kalimatnya diganti dengan kalimat yang lain. Seperti keadaan orang Yahudi yang mana ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulu hittah, katakanlah hittah, yakni permohonan ampun kepada Allah agar dihapuskan dosa-dosanya. Yang mereka ucapkan apa? Hintah, gandum. Ini kan kurang ajar. Ditambahkan apa? Nun sebelum to'nya. Hittah diganti apa? Hintah. Dan ternyata penyelewengan yang lafzi pun sempat ya dilakukan oleh sebagian mereka yang menisbahkan diri kepada al-Islam dari ahlul bid'ah. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengajak Nabi Musa berbicara. Wa kallamallahu dengan rafa, dengan dhamma fa'il. Dibaca mansub oleh sebagian mereka, kelompok yang menyimpang. Wa kallamallaha Musa taklima. Kalau dibaca dengan rafa dhamma, wa kallamallahu fa'ilnya Allah, yang mengajak bicara Allah. Oleh sebagian mereka ya ahlul bidah yang menyimpang dengan penyimpangan yang jauh, dibaca wa kallamallaha, jadi yang mengajak bicara bukan Allah tapi Nabi Musa gitu. Mereka apa? Menafikan al-kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Atau tahrif yang sifatnya apa? Maknawi. Kalau tahrif lafziyah tentunya diiringi pula dengan tahrif apa? Maknawi. Kalau lafaznya sudah diubah, maka apa? Maknanya pun ikut apa? Berubah. Dan alhamdulillah tahrif yang sifatnya lafzi ini benar-benar terjaga gitu. Sulit sekali ya mereka-mereka musuh-musuh Islam ini untuk mentahrifnya, melakukan tahrifnya. Sedikit saja diselewengkan dari ayat-ayat Allah, satu huruf saja diselewengkan, langsung bangkit kaum muslimin seluruhnya. Iya, bangkit kaum muslimin seluruhnya, sehingga benar-benar terjaga dari sisi lafadznya. Macam yang kedua adalah tahrif yang sifatnya apa? Maknawi. Ya ini an yubqa lafzuhu, lafadznya dibiarkan apa adanya, tapi yughayyar ma'nahu, maknanya yang diganti. Seperti apa? Perbuatan mereka sebagian ahlul bid'ah ketika menafsirkan apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah di atas arasy-Nya beristiwa, tinggi di atasnya. Ditahrim jadi apa? Istaula. Maknanya istawa, istaula menguasai. Iya. Ini terjadi dan banyak terjadi di sini tahrif itu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah juga yang menjaganya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu apa? Lafaz-lafaznya ataupun apa? Makna-maknanya, sehingga tidak ada satupun ahlul bid'ah yang mereka melakukan tahrif melainkan bangkit. Allah bangkitkan di tengah-tengah umat ini mereka para ulama yang membantahnya. Ya kan? Yang menyebutkan apa, menjelaskan apa kebobrokannya, penyimpangannya, kekeliruannya, kesalahannya masih ada. Enggak mungkin mustaqir makna Al-Qur'an, enggak mungkin tetap di atas makna yang salah, enggak mungkin. Ya, karena sudah sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menjaganya. Beda dengan apa? Taurat dan Injil. Beda dengan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, penjagaannya diberikan kepada para ulama mereka, bimastuhfidzu min kitabillah. Karena mereka diperintahkan untuk menjaga kitabullah, Taurat dan Injil. Akhirnya karena manusia yang menjaganya, maka mereka tidak mampu menjaganya, kalah dengan hawa nafsunya. Banyak sekali perubahan-perubahannya menimpa Taurat atau Injil. Iya. Enggak terhitung jumlahnya. Beda dengan Al-Qur'an, semenjak turun hingga hari kiamat tidak bisa diubah. ya, lafad-lafadnya dan juga makna yang hak tetap apa? Akan mustaqir, tetap ya, Allah akan tetap, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan para ulama yang menjaganya ya. Demikian dikatakan oleh mereka para ulama ya. Kemudian juga diantara faedah ayat tadi ya, adalah mangkana, disebutkan oleh Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, mangkana la yu'min bima huwa adhhar fayab'udu an yu'min bima huwa akhfa. Orang yang tidak mau beriman dengan bukti yang begitu nyata, maka lebih-lebih lagi dia tidak akan mau beriman dengan bukti yang masih samar di sisinya. Dengan dalil tadi, mereka saja nenek moyangnya siapa? Al-Yahud, yang mendengarkan langsung kalamullah, ataupun para ulama'nya yang telah memahami dengan baik At-Taurah dan meyakininya, mereka melakukan tahrif, penyimpangan, apalagi selain mereka gitu. Tentunya apa? Lebih tidak beriman lagi. Ya, kemudian juga di antara faedah tadi itsbatu anna Allah yatakallam, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Diambil dari firman Allah apa? Yasma'una apa? Kalamullah. Mereka mendengar kalamullah. Dan kalamullah Subhanahu wa taala itu kata Syekh Ibnu Utsaimin dan juga para ulama Ahlus Sunnah adalah sifatun haqiqah, sifat yang hakiki, sifat yang sebenarnya. Karena di sana ada firqah-firqah yang sesat ya, sebagiannya menolak, menafikan sifat kalam dari Allah, sebagiannya menetapkan sebagai Asy'ariyah dan juga semisalnya, tapi tidak ditetapkan sebagaimana mestinya, tidak secara hakiki. Kata mereka Asy'ariyah, kalamullah adalah ma'nan ya, qa'im fi nafsi, makna yang tegak pada diri Allah. Adapun lafaz-lafaz itu adalah ungkapannya saja, bukan kalamullah secara hakiki. Ini apa? Penyimpangan yang sangat nyata. Iya. Apalagi kalau kita barusan mendengarkan penjelasan sebagian ulama tadi bahwasanya Nabi Musa mendengarkan langsung kalamullah dan juga sebagian dari Bani Israel. Iya. Jadi sifat yang hakiki yang mengandungi lafaz, ada lafaznya, ada huruf-hurufnya. Iya. Ada maknanya juga, huruf-hurufnya ada, cuma pengucapannya berbeda, suaranya berbeda dengan para makhluk ya. Bagaimana mungkin sama ya, Allah subhanahu wa ta'ala khaliq dengan makhluk yang penuh dengan kelemahan. Dan juga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sekedar faedah tambahan ya, bahwasanya kalam Allah subhanahu wa ta'ala ini min sifati al-fi'liyah, termasuk sifat-sifat fi'liyah. Kalau melihat dari satuan-satuannya, ayat ini turun, ayat ini turun. Adapun bi'tibari asli sifat, adapun kalau memandang asal sifatnya, maka itu sifat dzatiyah yang melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa bedanya ya sifat fi'liyah dengan sifat apa? Dzatiyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang lazimah lidzatillah, melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Azalan, semenjak dulu tanpa permulaan, wa abadan, hingga selamanya tanpa akhir. Adapun sifat fi'liyah ya, ini tata'alak bimasyiatih, berkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau berbicara, berbicara. Dan sifat berbicara itu melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tahduth idha sya', terjadi kalau Allah menghendaki. Ya, dari sisi satuan-satuannya, ini apa? Al-kalam adalah sifat apa? Fi'liyah. Ya. Adapun dari sisi asal sifatnya, dia apa? Sifat dzatiyah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha berbicara. Ya. Kemudian yang berikutnya, ayat yang setelahnya, yang ke-76 ya. Ya. Qala subhanahu wa ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaykum liyuhajjukum bi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Lihat. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka, orang-orang Yahudi Madinah yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, ya, apabila mereka berjumpa dengan kaum mukminin, qalu, maka mereka berkata amanna, kami beriman. Disebutkan dalam tafsir, yakni kaum munafikin Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu ada dua golongan. Yang pertama, golongan yang mereka menampakkan secara terang-terangan kekufurannya. Golongan yang kedua apa? Munafiknya, yang secara zahir mereka menampakkan keislaman tapi dalam batinnya menyimpan kekufuran dan kebencian kepada Islam dan kemuslimin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, mereka munafikin Yahud apabila berjumpa dengan kaum mukminin maka mereka berkata dengan lisan-lisan mereka, amanna, kami beriman kepadamu, kami beriman kepada nabimu. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, tapi kalau mereka sudah kembali kepada tokoh-tokoh kekufuran Yahudi yang mereka tidak menyembunyikan kekufurannya, qalu, niat, berkata, siapa yang berkata? Mereka, orang-orang Yahudi yang mereka terang-terangan dalam kekufurannya kepada orang-orang Yahudi yang bersifat apa? Munafik. Qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian menceritakan kepada kaum mukminin bima fatahallahu alaikum, apa yang telah Allah ajarkan, apa yang telah Allah beritakan kepada kalian tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ternyata munafik Yahudi pun ketika berkumpul dengan kaum mukminin, lisannya mengucapkan kami beriman, percaya, dan mereka juga menceritakan sebagian yang ada dalam kitab mereka, bahwasanya memang ada sifat-sifat Nabi kalian Muhammad di dalam kitab kami. Itu dimarahi, disalahkan oleh kaum Yahudi yang lain yang mereka terang-terangan dalam kekufurannya. Paham gak ini? Tolong ya. Apabila munafikin Yahudi mereka berjumpa dengan kaum mukminin, maka mereka berkata kepada kaum mukminin, amanna, kami beriman. Tapi kalau mereka sudah kembali kepada dedengkot mereka dari orang-orang Yahudi, ya qalu atuhadditsunahum, maka dedengkotnya tadi berkata kepada yang bersifat munafik tadi, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian menceritakan kepada kaum mukminin apa yang telah Allah jelaskan kepada kalian? Liuhajukum bi'inda rabbikum, sehingga nanti kaum mukminin di hari kiamat mendebat kalian di sisi Rabb kalian. Ini kenapa kalian sudah tahu bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tertera dengan rinci di dalam kitab kalian, tapi kalian tetap tidak mau beriman. Iya. Afala ta'khilun, tidakkah kalian berpikir, kata dedengkot-dengkotnya, kamu enggak mikir kalian ini. Kenapa kalian membongkar rahasia kalian sendiri gitu kepada kaum mukminin? Coba berpikirlah gitu. Jangan berbuat demikian, katanya. Ya. Baik, kita baca tafsir penjelasannya. Qala rahimahullah, haula'il yahud idza laqul ladzina amanu qalu bilisanihim, mereka orang-orang Yahudi apabila mereka berjumpa dengan kaum mukminin, para sahabat, mereka berkata dengan lisan-lisan mereka, amanna bidinikum wa rasulikum, kami beriman kepada agama kalian Islam dan juga kepada rasul kalian Muhammad SAW. Al-mubasyari bihi fit Taurah, yang telah diberitakan di dalam kitab Taurah. Wa idza khala ba'du haula'il munafiqin minal yahud ila ba'din qalu fi inkar. Ya. Kemudian apabila sebagian mereka ya berkumpul dengan mereka orang-orang munafik dari Yahudi, ya, mereka berkata mengingkarinya, atuhadditsunal mu'minin, apakah kalian menceritakan kepada kaum mukminin bima bayyanallahu lakum fit Taurah, dengan apa yang Allah telah jelaskan kepada kalian di dalam Taurah, min amri Muhammad, tentang urusan Muhammad, kedatangan beliau, ciri-cirinya yang begitu apa, jelas dan rinci, litakuna lahumul hujjah, sehingga mereka kaum mukminin punya hujjah alaikum, untuk menyalahkan kalian, inda rabbikum, di sisi Rabb kalian, yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Afala tafqahun, apakah kalian tidak mikir sehingga kalian tahdharu, berhati-hati, tidak mudah-mudah apa menceritakan apa yang telah kalian dapati di dalam At-Taurah. Ya. Makna apa? Bima fatahallahu alaikum, disebutkan ada dua makna. Ya, makna yang pertama seperti yang dijelaskan dalam tafsir ini. Apakah kalian akan menceritakan kepada kaum mukminin dengan apa yang telah Allah jelaskan kepada kalian tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Tafsir yang kedua yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, makna bima fatahallah, yakni apakah kalian menceritakan kepada kaum mukminin dengan apa yang Allah tetapkan atas kalian, yakni azab yang menimpa nenek moyang kalian. Kenapa kalian bongkar sendiri kebobrokan nenek moyang kalian kepada mereka kaum mukminin? Nabi SAW pernah ya berbicara atau mengajak bicara mereka orang-orang Yahudi dengan mengucapkan, ya abna al-qirada wal-khanazir, wahai anak keturunan apa? al-khanazir, apa, anjing-anjing dan babi, kera dan babi. Ya. Kata mereka, dari mana Nabi tahu bahwasanya kita ini orang Yahudi, dulu nenek moyangnya adalah apa? Dikutuk dari apa? Jadi kera dan babi. Ya. Jangan-jangan sebagian kalian menceritakannya kepada Nabi gitu. Nah itu. Kemudian di sini dikatakan afala taqilun. Ya. Di mana akal kalian gitu? Bodoh sekali kalian. Kenapa kalian membongkar apa? Kejelekan, kebobrokan diri-diri kalian kepada kaum mukminin. Kenapa kalian memberikan hujah kepada mereka kaum mukminin? Ini senjata makan tuan gitu. Satu ayat lagi kita baca, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sampai jam berapa, Isya? Ya, masih sesuai dengan waktu yang tersedia aja. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka orang-orang Yahudi mengetahui, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang mereka rahasiakan dan segala apa yang mereka tampakkan? Benar. Ya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kita misalkan mengeraskan suara, maka Allah tahu apa yang tampak ataupun yang tersembunyi. Sama saja. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mengucapkan sesuatu ucapan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ya. Ayaf'aluna kulla hadhihi al-jara'im wa la ya'lamuna anna Allah ya'lamu jami'a ma yukhfunahu wa ma yudhhirunah. Yani apakah mereka melakukan dosa-dosa besar ini dan apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan, rahasiakan dan segala apa yang mereka tampakkan? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Kemudian wa minhum, di antara mereka ada ummiyun, yakni di antara mereka, di antara orang-orang Yahudi ada ummiyun yang mereka tidak bisa membaca ataupun bisa membaca tapi enggak mengerti maksudnya. Nanti ada faedah yang sangat bagus di sini buat kita kaum muslimin. Ya. Jadi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di dalam Al-Qur'an itu penuh dengan faedah. Sampai pun tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, banyak faedah, banyak hikmahnya, bahkan yang paling banyak kalau kita baca adalah kisahnya siapa? Nabi Musa bersama siapa? Kaumnya. Karena di situ paling banyak faedahnya sehingga diulang lagi, bukan hanya di 1 2 3 tempat, banyak tempat. Wa minhum ummiyun, di antara orang-orang Yahudi ada yang mereka ummiyun, tidak mengerti Alkitab Taurat. La ya'lamun alkitab, tidak mengerti Alkitab illa amaniyah, kecuali amaniyah. Nanti akan kita sebutkan dua tafsir amaniyah. Di antara mereka orang-orang Yahudi ada orang-orang yang tidak mengerti Alkitab. Ya. Illa amaniyah, kecuali sekedar bacaan saja. Ini di antara salah satu tafsirannya. Jadi bisa baca saja, maksudnya enggak faham, enggak ngerti, apalagi pengamalannya. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidak lain mereka hanya menerka-nerka saja, menduga-duga saja. Ya, kita baca dulu tafsir yang ada di sini, kemudian setelah itu kita bacakan penjelasan dari ahli tafsir yang lain yang insyaallah banyak faedahnya di dalamnya. Wa minal yahudi jama'atun yajhaluna al-qira'ah wal kitabah. Di antara orang-orang Yahudi ada di antara mereka yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Wala ya'lamuna at-Taurah, dan tidak mengerti kitab Taurat. Yang itu adalah kitab mereka. Wa ma fiha min sifati nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kandungannya berupa sifat-sifat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'indahum min dzalika illa akadzibu wa dhununin fasidah. Tidak ada di sisi mereka kecuali kedustaan-kedustaan dan juga dugaan-dugaan yang rusak. Ya, dugaan-dugaan yang kacau. Ya. Disebutkan di dalam tafsir yang lain Mahasinut Ta'wil tentang ayat ini, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Sungguh di antara mereka orang-orang Yahudi ada yang ummiyun, ya, yang mereka tidak mengerti Al-Kitab kecuali amani saja, dan tidak lain mereka apa? Menerka-nerka. Disebutkan di dalam Mahazinut Ta'wil, walamma dzakara al-ulama min al-yahudi alladziina 'anadu bitahrif ma'al ilmi wal istiqani dhakaral awama alladzina qalladuhum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala selesai menyebutkan para ulama Yahudi yang yuharrifuna itu yasmauna kalam Allah thumma bah yuharrifunahu, ketika Allah selesai menyebutkan para ulama Yahudi yang mereka anadu menentang Allah, agama Allah, dengan apa? Melakukan tahrif, ma'al ilmi wal istiqan, padahal mereka punya ilmu dan juga telah meyakini kebenarannya, maka Allah iringkan setelah itu orang-orang awam dari mereka yang mereka taklid kepada para ulama-nya. Wa nabbaha annahum fid dhalal sawa, dan Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan bahwasanya yang awamnya pun sama dengan para ulama-nya dalam hal kesesatannya. Ya. Li'annal 'alim 'alaihi an ya'mal bi'ilmihi. Karena kewajiban yang berilmu adalah mengamalkan apa? Ilmunya. Wa 'alal 'ami, dan kewajiban orang yang awam ya, an la yardha bitaqlid, agar dia tidak menerima taklid. Tidak rela dengan taklid dan dugaan-dugaan. Wa huwa mutamakkin minal 'ilmi, dalam keadaan dia masih mungkin untuk bisa mencari ilmu. Sudah diutus tengah-tengah mereka seorang nabi dan tersebar beritanya ke mana-mana. Ya. Disebutkan ya tentang makna apa? Amani. Jadi terkait dengan tafsir al-Amani ada dua tafsiran para ulama. Tafsiran yang pertama itu dipilih oleh kebanyakan mayoritas para ahli tafsir, yakni kata mereka yang dimaksud dengan apa? Al-Amani adalah al-qira'ah. Sehingga terjemahnya wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Maknanya adalah di antara mereka orang-orang Yahudi ada yang ummi, yang mereka tidak mengerti Alkitab kecuali bacaan saja, bisa membaca saja tapi enggak bisa paham maksud dan apa tujuannya. Ya, ini tafsiran yang pertama disebutkan oleh para ulama dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara mana amani adalah qiraah, membaca. Ya. Waktunya sangat singkat. Masih ada waktu, bisa 10 menit lagi ya. Ya. Di antara dalilnya adalah seperti ucapannya penyair, tamanna kitaballah awwala lailihi wa akhirahu laqa himamil maqadir, mengisahkan tentang terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Tamanna kitaballah, mana tamanna kitaballah? Beliau Utsman membaca kitabullah, tamanna. Beliau membaca kitabullah di awal malam. Kemudian di akhir malamnya beliau menjumpai takdir kematiannya, dibunuh oleh kaum Khawarij. Beliau itu sangat kuat sekali untuk qiyamul lail dan qiraah Quran. Sebagian ulama mengisahkan beliau itu mampu dalam satu malam 30 juz salat itu. Ya. Jadi tamanna. Ya, maka di situ ada tanbih dan juga peringatan dari para ulama, ya, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, "Wa ma aktsaruhum al-yaum fil muslimin." Alangkah banyak ummiyun di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini. Siapa mereka yang hanya bisa baca Al-Qur'an, tidak apa mengerti maksud dan maknanya. Ma aktsaruhumul yauma fil muslimin, alangkah banyak ummiyun di hari ini di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Aktsarul muslimin al-yauma ma ya'riful qur'ana illa amaniya. Kebanyakan kaum muslimin di hari kita sekarang ini tidak mengetahui Al-Qur'an kecuali amani, yakni qiraah saja. Wala yahrisu ala an yafhamu ma'na al-Qur'an, dan mereka tidak antusias, tidak sungguh-sungguh, tidak semangat untuk memahami makna-makna Al-Qur'an. Sehingga harus berupaya kita apa, keluar dari sifat ummiyah ini yang jelek, yang tercela. Iya. Oleh karenanya, ini oleh karena kebanyakan kaum muslimin perhatiannya hanya pada qiraah lafziyah, kata beliau, nuzi'at barakatul Qur'ani min katsirin minan nas, dicabut keberkahan Al-Qur'an dari banyak manusia. Kenapa? Li'annahum la yatabarrakuna bi illa lafdhu, karena mereka tidaklah mengambil berkah dari Al-Qur'an kecuali secara lafadznya saja, bacaannya saja. Beliau juga menyatakan fi dzam, di dalamnya ada cercaan, ya bukan hanya kepada mereka, siapa? Orang-orang Yahudi yang awamnya. Fi dzam man la ya'lam ma'ani kitabillah, di dalamnya ada cercaan atas mereka-mereka orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu makna kitabullah. Kenapa? Li'annal ummiyah, karena ummiyah, ketidakfahaman tentang makna-makna kitabullah ini sifat yang aib, tercela pada asalnya, kecuali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat ummi itu terpuji. Kok bisa? Beliau Rasulullah bisa enggak baca? Enggak bisa. Nulis enggak bisa, enggak bisa. Tapi itu menjadi sifat terpuji. Iya. Beda. Ya, kenapa? Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, fa innaha wasfun kamal. Kalau ummiyah pada diri Rasulullah itu sifat sempurna justru. Kenapa? Li'anna fiha ziyadah itsbati risalati. Karena di dalamnya ada penetapan, iya, dalil tentang kerasulannya. Beliau itu benar-benar rasul, enggak mungkin beliau apa? Menulis ucapan-ucapan, membuat ucapan-ucapan dalam kondisi beliau enggak bisa menulis, enggak bisa membaca. Sehingga pasti dan pasti apa yang beliau bawa adalah apa? Kalamullah, bukan apa? Kalam dia sendiri, karena beliau tidak pernah belajar baca nulis. Iya. Adapun makna yang kedua tentang alamani, insyaallah kita akan baca ya pada kesempatan berikutnya binillah subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bacakan. Subhanakallah bihamdika, syadallah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.